Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dan pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-A'raf. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai di ayat yang ke-145, namun belum kita baca tafsirannya. Oleh karena itu kita akan ulang kembali ayat ini, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tafsirnya dan dilanjut ayat-ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Fakhudha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu biahsaniha. Sa'urikum daral fasiqin. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menuliskan untuk Nabi Musa dalam Al-Wah, kitab Taurat, segala sesuatu menyangkut mau'izatan, wejangan, nasihat, dan rincian berbagai hal. Oleh karena itu, maka ambillah olehmu, wahai Musa, semua itu dengan kuat, dan suruhlah kaummu agar mengambilnya dengan sebaik-baiknya. Sungguh aku akan memperlihatkan kepada mereka darul fasiqin, tempat bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Tafsirannya, wa katabna li Musa fit Taurati min kulli ma yahtaju ilaihi fi dinihi minal ahkam. Allah tegaskan di ayat ini 145 surat Al-A'raf, kami, kata Allah, telah menuliskan untuk Musa dalam kitab Taurat segala hal yang dibutuhkan olehnya dalam urusan agamanya, seperti hukum-hukum, wa mau'izatan lil izdijar, dan wejangan-wejangan atau nasihat untuk pengendalian diri, wal i'tibar, serta berbagai macam pelajaran-pelajaran, wa tafsilan litakalifil halali wal haram, juga rincian ketetapan tentang yang halal dan yang haram, wal amri wan nahi, perintah dan larangan, wal qasasi, kisah-kisah, wal aqaidi, akidah-akidah, wal akhbar, berita-berita, wal mughayyabat, dan hal-hal yang mengandung unsur gaib. Jadi segala hal yang dibutuhkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam urusan agamanya sudah Allah tulis dalam kitab Taurat. Dan kitab Taurat memang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Qala Allahu lahu, kemudian kata Allah di ayat ini kepada Nabi Musa, fakhudha biquwwatin, ambil semuanya dengan kuat. Ai khudhit tawrata bijiddin wajtihadin, maksudnya ambil kitab Taurat itu dengan serius dan penuh kesungguhan dalam mengamalkannya, dalam menerapkannya. Wa'mur qaumaka ya'malu bima syara'a Allahu fiha, dan suruh kaummu untuk mengerjakan apa saja yang Allah syariatkan di dalamnya. Fa inna man asyraka minhum wa min ghairihim, karena sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik dari mereka kaummu atau dari selain mereka, fa inni saurihi fil akhirati daral fasiqi, maka sesungguhnya aku akan perlihatkan kepadanya di akhirat darul fasiqin, tempat bagi orang-orang yang fasik. Wahiya narul lati a'addaha li'a'daihi al-kharijina an ta'atihi, yaitu tiada lain neraka Allah yang Allah janjikan bagi musuh-musuhnya, al-kharijina an ta'atihi, yang nyata-nyata keluar dari ketaatan kepadanya, yang mengerjakan dan mengamalkan apa yang Allah syariatkan di kitab Taurat maka akan mendapatkan keselamatan. Yang berpaling, tidak mau mengamalkan isi daripada kitab Taurat, maka masuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Allah siapkan bagi mereka sebuah tempat yang tiada lain adalah neraka. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dulu, Allah janjikan surga untuk mereka. Dan siapa saja yang ingkar, Allah siapkan neraka. Berikutnya, ayat yang ke-146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabila al-ghay yattakhidhuhu sabilan dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan palingkan ayat-ayatku, tanda-tanda kekuasaanku, dari orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, di mana mereka ini sekalipun melihat segala tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, maka mereka tidak mengimaninya. Dan mereka ini sekalipun melihat jalan petunjuk, maka mereka tidak mengambilnya sebagai jalan petunjuk. Tapi mereka ini kalau melihat sabilal ghay, jalan yang menyesatkan, maka mereka ambil itu sebagai jalan yang ditempuhnya. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa lalai dari ayat-ayat kami. Kesombongan yang menghalangi mereka untuk mau beriman. Kesombongan yang menghalangi mereka untuk mau mengambil jalan petunjuk. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagian dari ciri-ciri orang yang sombong, antara lain kalau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, gak mau beriman. Kalau tahu ada jalan petunjuk, gak mau mengambilnya. Tapi kalau ada hal-hal yang menyesatkan, justru itu yang diambilnya. Kesombongannya lah yang membawa para pemiliknya, orang-orang yang sombong, untuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tafsirannya. Qala sa'asrifu an fahmil hujaji wal adillati dallati ala azamati wa syari'ati wa ahkami qulubal mutakabbirin an ta'ati wal mutakabbirin 'alan nasi bighairil haqqi. Kata Allah di ayat ini, aku akan palingkan, aku akan jauhkan dari memahami hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan keagunganku dan syariatku serta hukum-hukumku. Qulubal mutakabbirina an ta'ati, hati-hati orang-orang yang sombong dari taat kepadaku, dan hati-hatinya orang yang sombong ala nas, di hadapan manusia tanpa hak. Ini hukuman secara tidak langsung yang Allah tetapkan bagi siapa saja yang selalu menampakkan kesombongan, baik menampakkan kesombongan di hadapan Allah atau menampakkan kesombongan di hadapan manusia. Allah akan palingkan dia, Allah akan jauhkan dia dari bisa memahami hujah-hujah dan dalil-dalil tentang keagungan Allah, syariatnya dan hukum-hukumnya. Fala yattabi'una nabiyyan wala yasghawna ilaihi litakabburihim. Kata Allah, mereka orang-orang yang sombong itu tidak akan mau mengikuti nabi. Wala yasghawna ilaihi, enggak mau mendengarkan petuah-petuah nabi. Litakabburihim, karena kesombongannya. Jelas nabi mengatakan al-kibru batarul haq, menolak kebenaran, kesombongan itu. Wa iyara haula il mutakabbiruna anil imani kulli ayatin la yu'minu biha. Mereka orang-orang yang sombong ini, meskipun melihat benarnya ayat-ayat Allah, mereka tetap tidak mau mengimaninya. Li'iradihim wa muhadatihim lillahi wa rasulihi, karena penolakannya dan penentangannya terhadap Allah dan Rasulnya. Wa iyarau tariqas salah la yattakhiduhu tariqan. Kemudian kata Allah, mereka orang-orang yang sombong ini, meskipun sudah melihat jalan kebenaran, la yattakhiduhu tariqan, mereka enggak mau mengambilnya. Wa iyarau tariqal dhalal ay al-kufra yattakhiduhu tariqan wa dinan. Dan ironisnya, mereka ini orang-orang yang sombong, ketika melihat jalan kesesatan yang mengarahkan mereka kepada kesesatan, yakni kekufuran, justru mereka ambil sebagai jalan yang mereka tempuh, mereka ambil sebagai bagian dari agama mereka. Kenapa semua ini bisa terjadi? Wadzalika bisababi takdzibihim biayatillah. Itu disebabkan karena kedustaan mereka atau tindakan mendustakan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wa ghaflatihim 'anin nadhari fiha, dan kelalaian mereka dari melihatnya. Wa tafakkur fi dilalatiha, dan dari mentafakuri petunjuk-petunjuknya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk kesombongan, dan kita memohon kepada Allah keselamatan. Kemudian ayat yang ke-147. Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan perjumpaan dengan negeri akhirat, habitat a'maluhum, maka amalan-amalan mereka itu gugur, terputus. Mereka tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tafsirannya, walladzina kadzabu biayatillah wa hujajihi wa biliqaillahi fil akhirati habitat a'maluhum. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di ayat ke-147 ini bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan hujjah-hujjahnya, mendustakan pertemuan dengan Allah di negeri akhirat, habitat amaluhum, amalan mereka itu akan terhapus. Bisa babi faqdi syartiha wa huwal imanu billah wat tasdiqu bi jazaihi, karena hilang syarat diterima amalan-amalannya, yaitu beriman kepada Allah dan membenarkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Bagaimanapun seseorang mengerjakan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, kalau tidak ada keimanan kepada Allah yang benar dalam dirinya dan tidak percaya kepada pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, maka sia-sia semua amalannya itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat An-Nahl, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ini kalimat penting, wa huwa mu'min. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita. Setelah itu wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Jadi keimanan itu sesuatu yang penting. Gak ada gunanya amal soleh kalau tidak didukung oleh keimanan. Ya. Makanya Allah katakan di sini bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan hujah-hujahnya, mendustakan pertemuannya dengan Allah di negeri akhirat, terhapus amalannya. Kenapa? Karena gak ada keimanan dalam diri orang-orang yang seperti itu. Gak ada keimanan kepada Allah, tidak membenarkan pahala yang Allah siapkan. Kemudian kata Allah berikutnya di ayat ini, wa mayuzzauna fil akhirati illa jazaa'a ma kaanu ya'maluuna fid dunya minal kufri wal ma'asi wa huwal khuludu finnar. Mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, tidak akan dibalas di akhirat kecuali dengan balasan yang sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia, berupa kekufuran dan kemaksiatan. Wa huwal khuludu finnar, dan itu menyebabkan kekekalan di dalam neraka. Nah, tidak salah kalau ada para ulama yang mengatakan bahwa syarat diterimanya amal itu ada tiga, selain ikhlas, selain mutaba'ah, ditambah lagi satu lagi, apa? Iman. Kalau misalnya antum baca kitab, buku, ternyata di situ disebutkan syarat diterimanya amal ada tiga, jangan heran. Memang betul. Keikhlasan kalau nggak ada iman ya percuma. Nggak tergambar keikhlasan model apa kalau tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutaba'ah pun menjadi sesuatu yang sia-sia. Mau mutaba'ah bagaimana kalau tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling pokok pertama adalah iman. Ya. Kalau enggak ada keimanan, ya berarti kufur. Yang ada adalah lawannya. Kemudian ayat yang ke-148. وَتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى Kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, setelah kepergian Nabi Musa, mereka membuat dari perhiasan-perhiasan yang mereka punya patung anak sapi, jasadan yang berbentuk, ada bentuknya, bentuk sapi, lahu khuwar, bahkan dikasih suara, ada suaranya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka tahu bahwa patung anak sapi itu enggak dapat bicara kepada mereka? Wala yahdihim sabila. Tidak juga memberi petunjuk kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar telah menjadikan patung anak sapi ini sebagai sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Wa kanu zalimin. Mereka benar-benar zalim. Di ayat 148 Allah kembali menyinggung kisah Nabi Musa dengan kaumnya, dalam hal ini Bani Israel. Ya. Di ayat yang sebelumnya, ayat 143 atau 142, itu sudah disebutkan bahwa Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama berapa? 40 malam. Asalnya 30 malam, kemudian ditambah 10 malam lagi menjadi 40 malam untuk menemui Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan bicara langsung kepada Musa alaihi salatu wasalam. Nah, dalam rentang waktu itu, ya, setelah kepergian Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ternyata sebahagian dari kaumnya ini mereka berkumpul, mengumpulkan perhiasannya, kemudian dibikinlah patung anak sapi. Lalu disembah. Kita lihat tafsirannya. Qala wa takhadha qaumu Musa min ba'di ma faraqahu madiyan li munajati rabbih ma'budan min dhahabihim 'ijlan jasadan bila ruh. Lahu sautun yushbihu sautal baqar. Alam ya'lamu annahu la yukallimuhum wa la yarshuduhum ila khairin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa takhadha qaumu Musa min ba'di ma faraqahum. Kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam, min ba'di ma faraquhum, setelah Nabi Musa meninggalkan mereka, madiyan limunajati rabbihi, untuk bermunajat kepada Rabbnya, mereka menjadikan ma'budan min zahabihim ijlan, mereka menjadikan patung anak sapi yang dibuat dari emas sebagai sembahannya. Luar biasa, patung ini dibuat dari emas, perhiasan. Jasadan bila ruh, bentuknya seperti bentuk sapi. Bila ruh, tetapi tidak memiliki ruh karena patung buatan. Lahu saut, tapi punya suara. Mereka bikin patung itu ada suaranya, bisa bersuara. Yushbihu sautal baqar, suaranya persis seperti suara sapi. gampang kalau bikin suara. Ada boneka zaman sekarang, ya kan, bisa bersuara, nggak punya ruh, ya. Itu si kecil zaman dulu ini Bani Israel udah bisa bikin yang seperti itu. Sekarang orang luar biasa ini boneka, bisa berkedip-kedip matanya, bisa menangis, bisa bersuara, tapi tidak punya ruh, ya. Jangan salah, dulu Bani Israel sudah bisa bikin yang seperti itu. Dari emas lagi, bikin patung anak sapi. Gak punya ruh, tapi bisa bersuara. Nah, jadi jangan terlalu sombong lah orang-orang zaman sekarang ini, bisa menciptakan ini dan itu. Orang-orang dulu lebih canggih. Dalam keadaan mungkin teknologi gak secanggih zaman sekarang. Ya. Belum lagi kalau soal urusan bangunan, istana-istana. Zaman dulu luar biasa, batu-batu itu bisa ditata dengan sedemikian rupa bagusnya. Sekarang enggak seberapa, ada gempa dikit roboh. Ya. Dulu kuat-kuat. Nah. Kemudian alam ya'lamu annahu la yukallimuhum wa la yarshuduhum ila khair. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menanyakan kepada mereka, alam ya'lamu, tidaklah mereka tahu atau tidakkah mereka tahu bahwa patung anak sapi itu enggak bisa berbicara kepada mereka dan tidak bisa menunjukkan mereka kepada kebaikan. Aqdamu ala ma aqdamu alaihi min hadzal amri syani'. Sungguh mereka telah melakukan sesuatu perkara yang buruk ini. Wa kanu dhalimina li anfusihim. Mereka benar-benar mendzalimi dirinya sendiri. Wadhi'ina syai fi ghairi mawdhi'ihi. Mereka meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Padahal cuma sebentar ditinggalkan, hanya 40 malam, tapi sudah melakukan hal yang membahayakan. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-149. Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma suqita fi aydihim, ketika mereka mulai merasa sangat menyesali apa yang mereka perbuat, wa ra'au annahum qad dhallu, dan mereka sadar bahwa mereka selama ini telah tersesat. Qalu, mereka kemudian mengatakan, la in lam yarhamna rabbuna, seandainya Rabb kami tidak menyayangi kami dan mengampuni kami, tentu kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ada yang sadar dari mereka atas perbuatannya, ya, lalu kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tafsirannya, walamma nadima alladhina abadu al-ijla min dunillah inda ruju'i Musa ilaihim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat ini 149, ketika orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu, menyembah patung anak sapi itu mulai menyesal. Ingda rujui Musa ilaihim, ketika Nabi Musa telah kembali kepada mereka. Warau'au annahum qad dhallu an qasdis sabil, dan mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Wa dhahabu an dinillah, dan jauh meninggalkan agama Allah. Akhadhu fil iqrar bil ubudiyyati wal istighfar. Akhirnya mereka mengakui bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfar, dan mereka memohon ampun kepada Allah. Faqalu, kata mereka, la in lam yarhamna rabbuna, seandainya Rabb kami tidak menyayangi kami, biqabuli taubatina, dengan menerima taubat kami, wa yastur biha dzunubana, dan menutupi dosa-dosa kami, lanakunanna minal halikin. Tentu kami semua akan termasuk ke dalam golongan yang binasa. Alladzina dhahabat a'maluhum, yang sirna amal-amalannya. Ada sebagian dari mereka tersadar dari perbuatannya ketika Nabi Musa kembali ke tengah-tengah mereka. Bagaimana keadaan Musa saat tahu Bani Israel yang ditinggalkannya itu kemudian menyembah patung anak sapi? Ini dijelaskan di ayat 150, akan kita baca. Qala walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifa. Qala bisa ma khalaftumuni min ba'di. A'ajiltum amra rabbikum. Ketika Nabi Musa kembali ke tengah-tengah kaumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa kembali dalam keadaan ghadbana asifa, dalam keadaan marah dan sangat kecewa, sedih. Gimana tidak marah? Bagaimana tidak kecewa? Ya. Sebentar ditinggal, sudah melakukan apa? Pelanggaran. Pelanggarannya bukan main-main, pelanggaran yang besar. Menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan di samping Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa kembali ke tengah-tengah kaumnya, Nabi Musa kembali dalam keadaan marah dan sedih. Qala bi'sa ma khalaftumuni mim ba'di. Kata Musa, sungguh buruk apa yang kalian lakukan sepeninggalku. A'ajiltum amra rabbikum. Apakah kalian hendak mendahului perintah Rabb kalian? Wa alqal alwah. Nabi Musa kemudian melemparkan lauh. Nabi Musa melemparkan lauh, kitab Taurat. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Kemudian menarik kepala saudaranya, Nabi Harun. Ya, yajurruhu, ditarik. Ya. Qala ibna ummi. Kemudian Harun berkata, ibna ummi, wahai putra ibuku. Innal qaum istada'afuni wa kadu yaqtulunani. Sesungguhnya mereka menganggap aku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Kenapa Nabi Musa alaihi salatu wasalam kemudian menarik kepala Nabi Harun? Karena sebelum Nabi Musa pergi, Nabi Musa sudah berpesan kepada siapa? Harun berpesan. Engkau menjadi penggantiku di tengah-tengah kaumku selama aku pergi. Engkau bawa mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba yang terjadi enggak seperti itu. Kaumnya malah menyembah patung anak sapi. Maka Nabi Musa marah, kecewa, sedih. Ditariknya kepala Nabi Harun. Ya. Maka Nabi Harun kemudian mengatakan, ibna ummi, wahai putra ibuku, sesungguhnya mereka semua menganggap aku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Fala tushmit bial a'da, jangan sekali-kali engkau bikin musuh-musuh itu senang karena melihat aku. Wala taj'alni ma'al qaumi dhalimin, dan jangan engkau golongkan aku bersama dengan kaum yang zalim. Nabi Musa marah, walaupun seorang nabi, karena nabi manusia biasa, basharun yusib wa yukhti, ya, kadang benar, kadang salah. Tetapi kalau nabi dilindungi kesalahan-kesalahannya. Manusia biasa, kadang marah, kadang senang, kadang sedih, kadang gembira, ya. Kita lihat tafsirannya. Walamma raja'a Musa ila qaumihi min bani Israil ghadbanan hazinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa kembali ke tengah-tengah kaumnya dari Bani Israel, Nabi Musa tampak marah, hazinan, dan merasa sedih. Li'anna Allah qad akhbarahu annahu qad fatana qaumahu. Karena memang Allah telah mengabarkan kepadanya bahwa Allah telah menguji kaumnya. Wa anna as-samiriyya qad adallahum. Dan seorang pemuda yang bernama Samiri, dialah tokohnya. Ya. Dialah yang telah menyesatkan mereka Bani Israel. Samiri adalah seorang pemuda yang boleh dikatakan diberi banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel yang lainnya. Samiri menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Samiri juga ikut serta ketika melewati lautan bersama dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Samiri inilah yang mengajak ya Bani Israel untuk membuat patung anak sapi. Ya. Makanya dikatakan di sini, wa annas samiriya qad adallahum. Samiri telah menyesatkan mereka. Qala Musa, Nabi Musa berkata, bi'sal khilafati allati khalaftumuni min ba'di. Sungguh buruk keadaan kalian ketika aku tinggalkan kalian. A'ajaltum amra rabbikum. Apakah kalian hendak mendahului perintah Rabb kalian? Ai astajiltum maji'i ilaikum wa huwa muqaddarun min Allah. Maksudnya apakah kalian ingin aku segera kembali kepada kalian sementara waktu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berapa? 40 malam. Nabi Musa menduga bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya ini mungkin karena kelamaan beliau meninggalkan mereka. Makanya Nabi Musa merasa, apakah kalian ingin agar aku segera kembali ke tengah-tengah kalian sementara waktu 40 malam itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ingin mengingatkan, cobalah bersabar barang sebentar saja. Ya. Qala wa alqa Musa alwah at-Taurat ghadban ala qaumihi alladhina 'abadu al-'ijla. Disebutkan di ayat ini bahwa Nabi Musa melemparkan alwah at-Taurat, lembaran-lembaran Taurat, dalam keadaan marah kepada kaumnya yang menyembah patung anak sapi. Wa ghadban 'ala akhihi Harun, dan sekaligus marah kepada saudaranya Nabi Harun. Wa amsaka bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Nabi Musa pegang kepalanya Harun sambil ditarik. Ya. Pegang kepalanya kemudian ditariknya. Qala Harun musta'tifan. Kemudian Nabi Harun berkata dalam keadaan memelas, ya bna ummi, wahai putra ibuku, innal qaum istadaluni. Sesungguhnya mereka itu merendahkan aku. Wa'adduni dha'ifan. Mereka menganggap aku ini orang yang lemah. Wa qarabu an yaqtuluni. Hampir-hampir saja mereka membunuhku. Fala tasirral a'da bima taf'alu bi. Jangan sekali-kali engkau menyenangkan musuh karena apa yang kau lakukan kepadaku. Wala taj'alni fi ghadabika ma'al qaumil ladzina khalafu amraka wa 'abadu al-'ijla. Jangan sekali-kali engkau golongkan aku karena kemarahanmu bersama dengan kaum yang menyelisihi perintahmu dan menyembah patung anak sapi. Ini permohonan maaf dari Nabi Harun. Nabi Harun tidak bisa menjalankan amanat yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Alasannya karena semuanya menganggap Nabi Harun itu apa? Lemah. ya, enggak berdaya. Dan memang ketika Samiri mengumpulkan Bani Israel kemudian mengajak untuk rame-rame bikin patung anak sapi yang terbuat dari perhiasan emas, Nabi Harun diam seribu bahasa, enggak bisa berbuat apa-apa. Dan saat itu pengaruh Samiri luar biasa, mengalahkan pengaruh Nabi Harun. Nah, maka Nabi Harun memelas kepada Nabi Musa, ya, jangan kau lakukan seperti ini, ya, jangan kau tarik kepalaku, karena nanti ini bisa membuat senang musuh-musuh. Ya. Kaumku memang menganggap aku sebagai orang yang lemah, bahkan hampir saja mereka membunuhku. Ya. Kemudian permohonan Nabi Harun, jangan kau golongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang menyelisihi perintahmu dan orang-orang yang menyembah patung anak sapi. Nah, berikutnya ayat 151. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata sebagaimana dalam firman Allah, qala rabbi ighfirli, kata Musa, ya Rabb, ampunilah aku dan berikanlah ampunan kepada saudaraku dan masukkanlah kami semua ke dalam rahmat-Mu. Wa anta arhamur rahimin, karena engkau adalah zat yang maha penyayang. Nabi Musa kemudian melemah, yang tadinya marah, emosinya sedikit demi sedikit mereda, terutama setelah mendengar alasan yang dikemukakan oleh Nabi Harun. Kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memohonkan ampun untuk saudaranya Harun. Kita lihat tafsirannya. Qala Musa lamma tabayyana lahu udru akhihi wa 'alima annahu lam yufarrit fima kana 'alayhi min amrillah, rabbi ighfirli ghadabi waghfir li akhi ma sabaqa bainahu wa baina bani israil wa adkhilna fi rahmatikal wasi'ah fa innaka arhamu bina min kulli rahimin. Kata Allah di ayat ini, Nabi Musa mengatakan setelah jelas baginya udru akhi, uzur yang dikemukakan oleh saudaranya Nabi Harun, dan setelah beliau Nabi Musa tahu bahwa Nabi Harun tidaklah mengabaikan perintah Allah, kata Nabi Musa, Rabbi ighfirli ghadabi, ya Rabb, ampunilah kemarahanku dan berikanlah ampunan kepada saudaraku dan kepada apa yang telah terjadi antara dia dengan Bani Israel, dan masukkanlah kami semua ke dalam rahmat-Mu yang luas, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Nabi Musa langsung beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ke-152. Innal ladzina takhadhu al-ijla sayanaruhum ghadabun min rabbihim wa dhillah. Wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang telah menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan di samping Allah, mereka akan mendapatkan murka dari Rabbnya, dari Allah, dan mereka akan terhina dalam kehidupan dunia. Demikianlah kata Allah, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang selalu melakukan kedustaan. Tafsirannya, innal ladzina takhadhu al-ijla ilahan, Allah menegaskan di ayat 152 ini bahwa orang-orang yang telah menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan, sayanaluhum ghadabun syadidun min rabbihim, mereka akan mendapatkan kemurkaan yang keras dari Rabbnya. Wahawanun fid dunya wal wahawanun fid dunya, dan kehinaan di fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Bisababi kufrihim bi rabbihim, oleh karena kekufuran mereka kepada Rabbnya. Wa kama fa'alna biha ulai naf'alu bil muftarin al mubtadi'ina fi dinillah. Kemudian sebagaimana kami lakukan, kami hukum mereka, orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, kami juga akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang membuat kedustaan, al-mubtadi'ina fi dinillah, yang suka mengada-ngadakan perkara baru dalam agama Allah. Fakullu sahibi bid'atin dalilun, setiap pelaku bid'ah dalilun, akan menjadi terhina. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan di ayat ini bahwa siapapun yang melakukan hal yang sama maka akan mendapatkan hukuman yang sama, murka dari Allah dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Ya. Ini berlaku umum bagi siapa saja yang melakukan kekufuran, kedustaan, mengadakan perkara-perkara yang baru. Karena apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini perkara yang baru, membuat patung anak sapi kemudian disembah. Sementara Nabi Musa tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Maka Allah hukum mereka dengan kemurkaan dan kehinaan di kehidupan dunia. Berikutnya ayat yang ke-153. Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang melakukan amalan yang jelek kemudian mereka bertaubat setelahnya lalu beriman, inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim, maka sesungguhnya Rabbmu setelah semua itu laghafurur rahim, benar-benar zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya Allah tidak akan sia-siakan siapa saja yang bertaubat dari melakukan kejelekan, kejelekan dalam bentuk apapun. Nah, Allah senantiasa menyayangi, Allah senantiasa mengampuni, dan Allah memang mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Tafsirannya, walladzina 'amilus shalihat walladzina 'amilus sayyi'at minal kufri wal ma'asi thumma raja'u min ba'di fi'liha ilal imani wal 'amalis shalih inna rabbaka min ba'di taubatin nasuh laghafurun li'amalihim ghairu fadhahahum biha rahimun bihim wa bikulli man kana mithlahum min at-taibin. Kata Allah di ayat ini, orang-orang yang melakukan kejelekan minal kufri wal ma'asi, seperti kekufuran dan kemaksiatan, kemudian mereka kembali setelah melakukan kejelekan itu kembali kepada Allah, kembali kepada keimanan dan melakukan amal saleh, maka sesungguhnya Rabbmu senantiasa menerima taubat yang baik, taubat nasuha. Laghafurun li'amalihim, Allah benar-benar setelah itu akan mengampuni amalan-amalan mereka, ghaira fawahahum biha, tanpa mempermalukan mereka. Rahimun bihim, Allah menyayangi mereka. Wa bikulli man kana mithlahum minat taibin, dan menyayangi siapa saja yang seperti mereka dari kalangan orang-orang yang bertaubat. Jadi yang paling penting itu adalah segera bertaubat ya, setelah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, khotul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita di sore hari ini.